menyayangiku. Kau dan aku berdua saling menyinta, saling menyayang. Ku akan menyadari dan tetap menyintai, walau ku menyadari siapa diriku ini. Semoga selamanya kita berdua saling menyayang. Asik. Kan ku simpan di hati.